Kalau berbicara mengenai manajemen kolbu, yang pertama harus kita perjelas adalah kolbunya ini yang memanage apa yang dimanage. Kalau dalam tafsir yang saya coba cari melalui An-Nur 35, maka kita mendapatkan satu formasi seperti ini. Bahwa jasad kita itu namanya miskat. Di dalam miskat itu ada sumber cahaya namanya misbah, itu namanya hati. Nah kemudian ada zujajah, itu akal dengan software berasal dari gelombang elektromagnetiknya Tuhan. Dia menghasilkan satu operating system yang namanya berpikir. Nah siapa yang memanage? Kolbu ini kalau menurut Al-Quran tadi, al-misbahu fi zujajah. Jadi akal atau mekanisme berpikir itu merupakan helmnya hati. Hati ini harus dihelmi, harus dilindungi, karena dia ini tidak punya batas hati ini. Katakan sama hati, mau gak uang 1 triliun? Mau. 10 triliun? Mau. Berapapun hati itu mau. Tapi kalau Anda pakai otak, Anda pakai akal, akal yang mengerti berapa yang Anda butuhkan. Nah, hati ini begitu sucinya, dan karena dia tidak terbatas, maka dia punya kans untuk bertemu dengan Allah. Tetapi dalam batas waktu di mana akhirat belum datang, dia butuh dihelmi oleh akal pikiran agar supaya hati tidak kesusu ketemunya Allah. Maka itu yang disebut manajemen kolbu. Yang memanage adalah akal pikiran. Maka jangan hanya ngurusin hati, karena yang nomor satu adalah cara dan metode untuk mengurusi hati, yaitu dengan cara mencari ilmu sebanyak-banyaknya melalui akal pikiran. Baru hati kita bisa termanage.